شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أمة الإسلام، segala puji bagi Allah yang senantiasa memberikan kepada hambanya berbagai macam kenikmatan. Segala puji bagi Allah yang senantiasa menurunkan berbagai anugerah dan karunia-Nya. Di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita, diciptakannya para malaikat, mereka adalah para makhluk-makhluk yang mulia. Oleh karena itu, Allah subhanahu wa ta'ala memuji diri-Nya dengan penciptaan malaikat-Nya. Allah berfirman: Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard, ja'ilil malaikati rusula uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba yazidu fil khalqi ma yasha. Segala puji bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi dan menjadikan para malaikat sebagai rasul, sebagai utusan-utusan yang memiliki sayap, ada yang mempunyai 2, 3, 4, dan Allah tambahkan kepada siapa yang Allah kehendaki. Allah memuji diri-Nya dengan penciptaan langit dan bumi, memuji diri-Nya dengan penciptaan para malaikat, karena mereka adalah makhluk-makhluk yang mulia yang Allah ciptakan. Mereka malaikat-malaikat yang senantiasa mentaati Allah dan tidak pernah memaksiatinya. Oleh karena itu Allah mensifati mereka: la ya'suna ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah memaksiati apa yang Allah perintahkan kepada mereka, dan mereka senantiasa melaksanakan perintah-perintah Rabb-nya. Karena malaikat tidak diberikan oleh Allah hawa nafsu, karena malaikat hanya diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala keimanan, ketundukan yang sempurna, sehingga mereka tak pernah bosan-bosannya bertasbih memuji kepada Rabb-nya, tak pernah bosan-bosannya beribadah kepada Allah Rabb-nya. Ikhwatal iman a'azzani Allah wa iyyakum, Allah menciptakan malaikat sebagai rahmat untuk manusia, untuk memudahkan berbagai macam urusannya. Oleh karena itu Allah Rabbul Alamin menciptakan malaikat dengan tugas-tugasnya. Semua itu tiada lain sebagai rahmat dan kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Di antara malaikat itu ada yang tugasnya menjaga badan manusia dari berbagai macam hal-hal yang bisa menyakitinya. Allah berfirman: lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfi yahfazunahu min amrillah. Manusia itu memiliki 2 malaikat-malaikat yang menjaganya di depan dan di belakangnya. Para malaikat itu menjaga manusia dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga seorang manusia ketika akan mendapatkan bencana atau malapetaka, apabila Allah memerintahkan malaikatnya untuk menghindarkan orang ini dari penyakit atau yang lainnya, ia pun akan terhindar darinya. Ikhwatal iman a'azzani Allah wa iyyakum. Di antara malaikat itu ada yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk mengurus berbagai macam urusannya, berupa menurunkan hujan, berupa menumbuhkan tanaman-tanaman, sehingga dengannya manusia diberikan rezeki yang sempurna, sehingga dengannya manusia pun menjadi hidup dan hidup dengan nikmat dari Allah Rabbul Alamin. Di antara malaikat itu, ya akhal Islam, ada yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga gunung-gunung, karena gunung itu adalah bagaikan paku bagi bumi agar bumi tidak berguncang. Disebutkan dalam hadis ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diusir dari Taif dalam keadaan berdarah dan beliau pun bersedih hati. Datanglah malaikat gunung kepadanya dan berkata, "Assalamu alayka ya Muhammad. Sesungguhnya aku adalah malaikat gunung yang Allah utus kepadamu. Kalau engkau mau, aku akan angkat dua gunung akhsyab kepada kaum Taif yang bermaksiat itu." Akhal Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Namun subhanallah, malaikat mencintai orang-orang yang beriman. Malaikat senantiasa mendoakan orang-orang yang beriman, senantiasa memohonkan ampunan bagi mereka yang bertaubat kepadanya. Allah berfirman, "Alladzina yahmiluna al-'arsy wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa 'ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim 'adzabal jahim." Dan malaikat yang memikul arasy, dan malaikat yang ada berada di sekitar arasy, mereka bertasbih memuji Rabb-nya dan beriman kepadanya dan memohonkan ampunan untuk orang-orang yang beriman, seraya mereka berkata, "Wahai Tuhan kami, wahai Rabb kami, betapa luas ilmu dan rahmat-Mu, maka ampunilah orang-orang yang senantiasa bertaubat kepadamu dan mengikuti jalanmu, dan peliharalah mereka dari neraka jahannam." Doa yang senantiasa dilantunkan oleh malaikat pemikul arasy, padahal ia adalah malaikat yang sangat besar dan paling besar, yang disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad, "Udhinali an uhadithakum an hamalatil arasy." Aku diizinkan untuk menceritakan kepada kalian bagaimana besarnya malaikat pemikul arasy. "Ma baina syahmati udhunaihi ila atiqihi masirati sab'i mi'ati 'am." Jarak antara daging telinganya dengan pundaknya 700 tahun perjalanan. Bagaimana besarnya malaikat pemikul arasy. Namun mereka mencintai orang yang beriman. Mereka senantiasa berdoa kepada Allah, "Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa ilma." Wahai Rabb kami, begitu luas ilmu dan rahmat-Mu, maka ampunilah orang-orang yang bertaubat di antara mereka dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jalan-Mu. Itulah doa yang senantiasa dilantunkan oleh para malaikat pemikul arasy. Itu menunjukkan, ya akhal Islam, bahwasanya malaikat sangat mencintai orang-orang yang beriman. Naam, para malaikat mencintai orang-orang yang senantiasa mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ya akhal Islam, di antara malaikat ada yang Allah tugaskan apabila ia masuk masjid, malaikat itu berdoa, "Allahumma ighfir lahu, Allahumma wa tub alaihi." Ya Allah, ampuni dosanya, ya Allah, berikan taubat kepadanya. Senantiasa seorang hamba di dalam masjid mendapatkan doa dari malaikat. Bahkan subhanallah, seorang hamba yang tidur dalam keadaan berwudu, dia akan ditemani oleh malaikat. Si malaikat itu menemani tidurnya. Disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh At-Tabrani dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahumallah, man bata tahiran bata ma'ahu malakun fi disarihi fala yanqalibu fi al-laili illa yaqul Allahumma fir li 'abdika fulan hadha fa innahu bata tahira. Siapa kata Rasulullah yang bermalam dalam keadaan bersuci, yang tidur malam dalam keadaan berwudu, maka akan bermalam bersamanya malaikat di selimutnya. Malaikat itu tidaklah seorang hamba ini bangun di waktu malam kecuali malaikat itu berdoa, ya Allah ampunilah hambamu ini karena dia tidur dalam keadaan bersuci. Subhanallah akhal Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Itulah para makhluk-makhluk yang mulia yang mencintai orang yang beriman. Itulah makhluk-makhluk yang mulia yang mencucai yang mencintai kesucian. Makhluk-makhluk yang mulia yang senantiasa mengharapkan kepada kaum mukminin kebaikan. Maka kewajiban kita adalah mencintai mereka. Kewajiban kita berusaha untuk berusaha bagaimana kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena siapa yang dicintai oleh Allah, pasti dia akan dicintai oleh para malaikatnya. Aku lu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ummat al-Islam, para malaikat mencintai majlis-majlis kebaikan. Disebutkan dalam hadis bahwa Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam bersabda, inna lillahi malaikatan sayyahin yaltamisuna majalisu dzikr. Sesungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat yang bertebaran di muka bumi mencari majlis-majlis berzikir kepada Allah, majlis-majlis orang-orang yang berada di dalamnya yang mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Majlis-majlis yang dipelajari padanya halal dan haram, majlis-majlis yang disebutkan padanya nama Allah, para malaikat mencintainya. Sampai-sampai para malaikat merendahkan sayap-sayap mereka untuk para pencari kebaikan. Rasul kita yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, wa innal malaikata latada'u ajnihataha litalibil ilmi ridan lima yatlub. Sesungguhnya para malaikat itu kata Rasulullah, mereka merendahkan sayap-sayapnya untuk para pencari ilmu karena mereka ridha terhadap apa yang ia cari. Subhanallah. Siapa saja yang mencari ilmu, yang mencari kebaikan, maka para malaikat merendahkan sayap-sayap untuknya sebagai penghormatan terhadap mereka yang mencari kebaikan itu. Akhal Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Maka kita mohon kepada Allah agar kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh para malaikat, karena para malaikat tidak mungkin mencintai orang yang dibenci oleh Allah. Mereka senantiasa mencintai apa yang Allah cintai, membenci apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. اللهم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة